Efendim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanyalah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Hamdan wa syukurillah. Kenapa kita senantiasa harus ingat dan memujinya? Karena kita paham, kita sadar akhirnya bahwa semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya. Semua ada dalam genggamannya. Jutaan triliun sel dalam tubuh kita pun ada dalam kehendaknya. Maka semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Itu yang sering kita lupakan. Maka Nabi pernah bersabda, nikmatani makbunun, tidak ada alasan lagi untuk tidak bersyukur. Di antara banyak manusia sering banyak melupakan dua nikmat. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Anikmati makbunun, al-sehat wal-farad, nikmat sehat dan waktu luang. Bicara waktu luang, kita diberikan kuota, sisa, usia, ditambah entah berapa giga lagi. Karena seangkatan sudah pada wafat, Pak. Satu alma mater, satu akte kelahiran, di mana mereka sekarang ketahuan pas buka bersama di setiap reunian, mana teman kita? Hey, kamu apa alat kesehatan swafa? Pertanyaannya dibalik, kenapa kita masih dihidupkan? Bersyukur atas nikmat umur, mari kita gunakan untuk bertafakur, berpikir, bertadabur, membaca, tinggal bersikap proporsional, bertasyakur. Wa usyai bi mahallihi, menempatkan segala apa yang Allah beri, potensi apapun untuk kita tempatkan di jalannya sesuai kehendak dan keinginannya. Saya lihat anak-anak sinergi ibu-ibu yang hari Ahad Jumat kalah. Ciduwati lu. Kalau kompak dalam kebaikan enak. Yang bahaya sadapur, sasumur, sakasur. Yang enak gak sejalur. Contoh kata Ibrahim dengan bapak. Karena gak sinergi gerakan dalam kebaikan. Nuh dengan anaknya diabadikan di Al-Quran. Fir'aun dengan istrinya, Lut dengan istrinya. Itu luar biasa. Yang bahaya, sadapur, sasumur, sakasur, kesajalur. Walaupun tidak sekeluarga, berbeda nasab, tapi sama nasib. Eh, kenal ya. Yang jadi misteri hari ini perlu dijawab pun ten. Solitus ya. Kita sekarang buka bersama. Tajilnya bareng pasti, makannya bareng, tapi ngisimnya bareng. Itu misteri yang tidak ada ayatnya. Walaqad ji'tumuna furada, ingat kau aku lahirkan masing-masing dan kembali kepadaku masing-masing. Maka jangan sibuk dengan orang lain, nanti kita akan dipertemukan oleh Allah dengan yang satu frekuensi. Maka jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul adalah ingat ke Allah seperti ini, Allah bahagia karena hari ini. Setuju? Setuju. Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Tersenyumlah sok. Bahagia. Kita mah ribut bangsa Indonesia mau bahagia untuk tersenyum saja nunggu arisan cair. Memang nomor DR. Bukan karena hari ini, hari ini indah kita bahagia. Bukan karena hari ini indah kita bahagia. Karena bahagia hari ini indah, betul? Ini sederhana. Bukan karena tidak ada rintangan hari ini kita optimis. Karena kita optimis rintangan seakan-akan enggak ada ya. Senyumnya aja, hadapi dengan senyuman. Apa yang terjadi biarlah terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua baik-baik saja. Kuncinya syukur. Lihat, undur di laman bawah sepala minggu. Orang-orang yang di bawahmu yang begitu optimis menghadapi kehidupan. Saya stres pak, tapi sembuh barusan. Ternyata bahagia sederhana. Stres kenapa Ustaz? Kamu usah stres. Stres duit lupa malah butuh lucu. Hidup jangan besar kepala, nah cinta zoom helm. Kata Nabi, unduru ilaman huas kepala minggu. Lihat orang-orang yang di bawahmu, yang mengidap apa, kena problem apa, senyum aja. Wala tanduru ilaman huas pokokum, jangan tengadah masalah harta. Bahwa azdaru atata azdaru nikmat Allah alaikum. Nanti kau memperkecil nikmat yang Allah berikan kepadamu, merasa miskin, merasa gimana, galau, resah, gelak, gelisah, gundah, gulana. Ya risau, lihat dari statusnya, badanku gak enak, mandi ku masako. Ini habit baru, sakit badan kalau tidak bikin statusnya ya. amal statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus, jadi riya. Sudah wudu, kalau dulu sebelum wudu pak, sekarang sudah wudu tarik gobrok, pasang tongsis, OTW duha, OTW tahajud. Malah ada status terupdate terkini. Jangan ping aku karena aku di rokaat kedua, edan. Aku tiap ganti rokaat, tiap ganti statusnya. Langsung temennya Teng Gibson nge-ping. Oh, kepercayaan mana ke sholat. Ya, foto orang kerukun. Teranaon, teranaon, nananaonan. Teranaon, kan? Ya, apa-apa, cuman apa-apa. Segala di-statusin, segala di-caption. Dulu kalau mau makan, orang tua kita ngingetin, nah jangan makan dulu, berdoa dulu. Sekarang makan di puncul, tonggalong lah, di motor lah. Makan at puncul. Mereka puncul. Tenang-tenang kan? Tenang-tenang. Ramadan ini ajaran keikhlasan. Kalau orang sholat, kemana Pak Happy itu lagi sholat? Ciri gerakanan. Kemana Pak Haji itu lagi umroh kelihatan pergi ke bandaranya. Mana Ibu Anu lagi zakat kelihatan lagi bayarin. Kalau kita saum, siapa yang tahu kita saum? Di sini momen untuk kita melatih ketulusan dalam beramal. Ada orang saum bikin video Instagram 1 menit. Saum tuh lelah sekali hari ini. Bibirku kering-kering. Bayangin setik daya berat. Nahuli saum ini spesial buatku kata Allah. Wahana ajri bihi, jangan ingin nilai manusia. Karena lelah itu disebabkan tidak lillah. Kita lelah catat disebabkan tidak lillah. Sok jadi status. Lelah itu penyebabnya tidak lillah. Tidak karena Allah tapi karena oleh. Oleh karenanya karena oleh-oleh. Sok kalau datang ke summit ini karena Allah, buka udah disediain itu tajir. Datangnya karena Allah bukan karena tajir. Coba mendatangkan karena tajil, pas tajilnya, sakitnya tuh di sini. Kalau bekerja itu harus karena Allah, germacul, mangiblut, cokotong. Cokotong. Lagi kajian, ketemu jodoh, cokotong. Cokotong. Cokotong. Apa katanya lo? Katanya lo, gue tuh mau cokotong. Gue akan nanti kotong. Saya ingat lagi dulu. Masih tahu tuh, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayani yang terasa. Kalau bekerjanya karena Allah, dapat oleh. Tapi kalau belajar bekerjanya karena Allah, gak dapat Allah. Itu yang menyebabkan kenapa kita lelah, karena tidak lillah. Nah, kalau saum ini, karena lillah, gak kerasa lapar. Buka maghrib bahagia. Saya alhamdulillah nih, summit gede milik. Jadwal buka bersama saya penuh, sebenarnya bubuk. Tapi Bu Intan juara soleh modelnya mana? Menang jadwal saya. Kenapa usah jadwal buka puasanya penuh? Tinggalin di spanduk. Berbukalah dengan yang manis. Jangan bahas saya manis. Saya dulu kencing manis, tapi kencingnya tetap manisnya pindah ke muka. Tidak cukup berbuka dengan yang manis. Ustaz Epi gak ganteng, cuma gentle dan anunin itu aja. Saya itu gak begitu ngehit, cuman alam hizmahnya gak kenal dia, itu aja masalah. Tapi saya katakan, jembe Ustaz Ebi itu kan naik daunnya dan hilang. Saya katakan, saya ingatkan, tidak cukup berbuka dengan yang manis. Walaupun itu menyehatkan, tapi berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya gak jelas. Maka berbukalah dengan yang setia pasti manis, tapi yang manis belum tentu. Setuju? Setuju. Ini ada santri saya pak, Ustaz makan suka ngejawab dialog Islam. Ini saya punya kasus baru hari ini. Kenapa? Teman saya tadi siap berwudu karena panas terik matahari yang gersang, berwudunya dengan marjan rasa koko panas. Kemuna tilu kali, keluarnya dua kali. Sekali lengit, nyamperin korupsi lah. Pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika saum berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa? Ustaz, tapi kan woles orangnya, tenang-tenang, nah. Jadi masalahnya bukan berkumur-kumurnya, mana pas ketemu tengahnya urang. Urang kita beki. Ketemu kunaon? Goyobot. Secara hukum gimana Ustaz? Saya jawab, Wallace Law. Saya bilang, gak apa-apa berkumur-kumur dengan yang memiliki rasa. Yang bahaya dari berkumur-kumur dengan memiliki rasa itu, yang bahaya bukan memiliki rasanya, rasa ingin memiliki. Maka perhatian ini sa'im, dua kebahagiaan bagi orang saum. Satu ketika berbuka, dua ketika nanti di surga. Timbunan mah itu udah goda kakinya, ningali oliran kayak jika manja. Ningali cucu muk ngaliwat jika orang. Lihat kan ebo kering aja kayak kebabat. Lihat kalian kayak jodoh aku. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membikai sama kartu keluarga. Kan, satu tambah satu berapa? Itu kata kamu, kata aku mah satu tambah satu teh kita. Kenapa donat kolom tengahnya, kenapa coba? Karena hidup gak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hati Ustaz Revi buat kalian. Kalau dalam matematika ada kotak 4 persegi panjang. Pertanyaannya berapa sudut? 4. Kalau segitiga berapa sudut? 3. Kalau garis ada awal ada akhir. Maaf, aku enggak mau jadi benda yang 3 tadi. Aku pengennya jadi satu benda namanya lingkaran. Kenapa? Biar enggak ada putusnya sama kalian. Ini kehidupan. Satu tambah satu itu bahagia. Satu aku, satu kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk. Bukan kita bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Ya, keluarga mawadah warahmah sakinah. Kasus kita kan tiga kata. Antara aku, kau, dan kau, mbak. Nur nanti ketemu mbak apa? Masa aku ketemu kamu gak ijo? Jadi bahagia itu sederhana. Diciptakan, bukan dicari. Allah masih bahagiakan kita dengan Ramadan. Hei, pertanyaannya, siapa yang menjamin Ramadan ini Ramadan bukan terakhir kita? Sahabat menangis, Pak, kalau mau berpisah dengan Ramadan. Tergambar dari lagu Jumbo. Setiap habis Ramadan, itu keresahan para sahabat. Takut tidak diberi jamuan rahmat Allah, maghfirah, ampunan, karunia dan ridho, dilipat gandakan pahala, diberi satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mau berpisah itu sedih, menurang atau asik kok teres-teres potrang lagi. Ya, dahar berang lagi, karena dahar itu bosan di orang dahar. Ya. Sahabat justru resah, pengennya 11 bulan Ramadan, 1 bulan bukan Ramadan. Kenapa? Lihat keutamanya. Bukanya aja bahagia, bukanya aja bahagia. Apalagi nanti di surga, maka siun berpisah dengan Ramadan. Ya Allah, berikan kesempatan Allah, masalim nilai Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk Ramadan, masalim Ramadan, nanti selamatkanlah setiap Ramadan untukku. Masalim humini mutakobah. Kenapa sahabat begitu khawatir berpisah dengan Ramadan? Diteruikan lagunya. Alangkah indah ibadah di bulan Ramadan. Perhatikan. Sekeluarga teramakan bareng kayak potram subuh-subuh sahur. Sekampung taraweh ngadu mukena ngadu sarung para panginjing guru. Senegara sholat id ketemu di lapang kabin. Tomboro jelema Ramadan mah ingat-ingat. Ada yang tahu kaleng mungguan? Di sana ada gambar seorang ibu dan dua anak. Awas kita awal yang janda ya. Kayak salakian. Saya cari biografi nah, si ibu ini tuh punya suami. Suami nanti nak kaleng monde. Tentara anu bogana jagung. Karena tentara balita setahun sekali. Dan anaknya bukan dua, tilu. Yang nenang disin, disin terus gede. Sepedaan sepedaan. Bungainya yang adina. Ya yang hidup nah we tilu. Lain janda ya. Saya perhatikan mun ku Ramadan mah eta nu papisah. Nah hiji kaleng ge. Ada mun Ramadan teh nyariung teh cing era ku kaleng. Kaleng aja ngariung monde jeung hongguan. Pasea pembangin jeung bapana nya ge jerona gorengan jeung saroja. So, jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul sama yatim, karena dakwah bukan hanya cerita tapi charity, empati dan peduli. Dakwah itu mengaku bukan memukul. Setuju ya? Dakwah itu mengajak bukan mengejek. Dakwah itu membina bukan menghina. Dakwah itu menyayangi bukan menyaingi. Kenapa cinta kita tidak bertahan? Karena cinta kita tidak bertuhan. Cinta itu bukan hanya menanggalkan, lebihnya meninggalkan, tapi cinta itu menunggalkan. Biar berkembang baik di samping berkembang biak. Kenapa Ramadan ini kita masih dihidupkan? Karena Allah cinta sama kita. Diberikan kuota tambahan untuk beristighfar, memperketat terlebih 10 hari terakhir. Semakin ketat, mengikat, mengencangkan urat pinggang, munti bahala doma kap, kali-kali itikaf. Awas jebakan. Siapa yang menjamin Ramadan tahun depan? Terlalu jauh. Siapa yang menjamin maghrib nanti kita masih dihidupkan? Tahu-tahu nama kita diumumkan di masjid. Tetap hirup tunggu dahulu. Kemandian kunci teko. Apa Mick Hayden, pemain motor GP? Kemarin baru bapak, bapaknya di mana? Naik sepeda. Bener, kata berat. Jumbe, baru pulang kemarin. Yana Jen, baru pulang. Kita kenapa masih dihidupkan? Jangan merasa cantik, gagah, ganteng, muda, sehat. Karena syarat mati tidak harus tua dan sakit. Itu. Saya kenapa jadi ustaz? Kemarin bukan ustaz, sama ustaz kutukan. Doakan si mama, kutuk kamu jadi ustaz. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Kutuk mana? Untuk Epi jadi presiden, bekam saja. Terus jadi ustaz, ustaz bang, ustaz antara ayah wae duit, benar. Dikubluk tapi kasah patuh, kalian sama merek jejak Allah, heron kasih. Sama cowok endorse, kamu mana gratis. Doa si mama, doa ibu mau dikabulkan Tuhan, kutukannya jadi kenyataan. Si mama dikutuk jadi ustaz. Cuma prosesnya dulu juara. Saya dulu pak kostumnya pakai gamis, pakai kopeng. Tapi saya ganti dengan, saya harus just the way you are. Harus jadi diri sendiri. Pernah pakai gamis, ke masjid tengah koe, naik sholat, lain dapat pujian pak. Bukan dapat pujian, malah dapat hinaan. Kemana budak penek mau pakai udah pendek mau pakai baju pemajikan, aduh saya ganti pakai kopea disebut lebih dan sudah salah jalan mama maka lelah betul ke jalan mama pakai kubruk sebut sinterklas pakai kotak-kotak disebut ahoker terus orang selama kudu pakai baju renang muslim ya saya teh ngikutin ke Uje. Uje itu luar biasa dulunya nakal. Wafatnya Husnul Khatimah, balik janji, naik motor jebret, nabrak tembok. Detiknya masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Jadinya saya menaik ngaji pakai motor terhadap Aurea. Ya, Bu Intan biar ngerti, Bu, saya pakai mobil apa? Rubicon. Warna, padahal Rubicon kolor. Ya, Uje lihat yang nyolatinnya pas apa? Saya bikin kuat, setiap orang bisa beli jatuh, tapi nggak bisa beli waktu. Bingkai kematiannya mau seperti apa? Sunuh hati mah, terus sunuh hati mah. Maka my dakwah, my adventure. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Setuju. Kita tahu Umar bin Khattab siapa dulu yang akan membunuh Rasulullah. Tapi lihat endingnya, dikubur di Lautoh, di Madinah, Al-Munawwarah, dekat Rasulullah. Allah tidak pernah melihat masa lalu kita. Yang Allah lihat pertobatan kita. Lihat Khalid bin Walid. Maka aku katakan.